belum selesai. Insyaallah pertemuan depan kita mulai tahu, karena hadis ketiga ini memang pendek, namun pembahasannya jauh lebih panjang. Karena kita akan membahas satu persatu dari rukun Islam ini. Baik, kita sekitar 8 sampai 9 tahun. Ya, ada yang 11 tahun. Dan minuman ini termasuk sahabat yang ketakwaannya luar biasa, sehingga orang-orang menyaksikan Abdullah bin Umar ini hampir sama dengan Umar bin Khattab. Sampai mereka datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, ya Khalifah, wahai Khalifah, inna nanu nara ibnaka Abdullah suja'u ka suja'ika. Sesungguhnya kami melihat Abdullah putra Anda, beraninya seperti Anda. Wataku ketakwaan, takwanya sama dengan takwa Anda. Fadalah nulatan bahaya pun Nabi Manzila tika bahkan. Maka kami ridho jika Abdullah bin Umar ini menjadi khalifah sepeninggal Anda. Biasanya zaman sekarang umumnya kalau ada seseorang yang anaknya dipuji di hadapannya biasanya senang. Kalau Umar enggak. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wallah demi Allah, kafa bi nafsi Umar ayyun an tusiba hadhihi al-musibah ila ardh Khattab. Demi Allah, cukup musibah ini menimpa seorang Umar dari keluarga Al-Khattab. Jadi ternyata jabatan dalam pandangan seorang ahli surga bernama Umar bin Khattab itu musibah. Sehingga enggak ada kamusnya orang yang ngerti tentang jabatan. Itu kalau dipilih maka dia tidak sujud syukur, tidak. Justru mengatakan inna lillahi, karena itu musibah. Karena ya, bukan syukuran kan. Zaman sekarang orang berlomba-lomba menjadi pejabat dan ketika diangkat menjadi pejabat mereka syukuran. Padahal itu adalah beban berat di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan kepalanya, jiwanya, jiwa anak istrinya, keluarganya, dan jiwa orang yang dia pimpin, setiap orang yang dia pimpin di hadapan Allah nanti. Nanti kalau yang dipimpinnya soleh-soleh, kalau yang dipimpinnya toleh-toleh, berat luar biasa. Maka Umar bin Khattab memandangnya musibah. Ya. Maka Umar berkata demikian. Baik, nah Abdullah bin Umar berkata, sami itu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, kalau ada kalimat sami itu, ujungnya pasti yakulu. Sami itu di sana ada tu. Tu ini menunjukkan kepada personal pronoun, domir, kata ganti. Tu itu aku. Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan. Dan tu itu kepada aku. Sami itu aku mendengar. Nah, siapa yang didengar? Rasulullah. Maka ulamnya harus pakai fathah. Nggak boleh kalau di domah dan di kasar. Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW. Yakulu bersabda. Jadi hadis ini menceritakan ketika Rasul bersabda, Abdullah bin Umar hadir, tidak mendengar dari orang lain. Langsung boleh mendengar sendiri. Rasulullah bersabda, buniyal Islamu, Islam dibangun ala khamsin atas lima pilarnya. Jadi rukun Islam ini ada lima ya, Bapak Ibu, tidak tujuh, tidak sembilan. Ada orang mengaku Islam tapi menyebutkan rukun Islamnya ada tujuh. Orang Syiah tidak lima seperti itu. Baik, dan Syiah bukan Islam ya. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya Muhammad utusan Allah. Nah, hadis ini menunjukkan syahadat yang pertama rukunnya. Yang kedua, wa iqamus shalah dan mendirikan salat. Hampir sama dengan hadis yang lain, salat. Nah, yang ketiga wa itaiz zakat dan yang ketiga menunaikan zakat. Nah, yang keempat, kalau dari Umar bin Khattab saum dulu, kalau dari Abdullah haji dulu. Wahajul baiti, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah saum Ramadan. Di dalam hadis dari Umar bin Khattab, saum yang keempat dan yang kelimanya haji. Nah, para ulama sepakat yang kelima itu haji, bukan saum. Karena hadis-hadis yang lain yang jumlahnya lebih banyak menyebutkan haji yang kelima, saum yang keempat. Jadi susunannya adalah syahadat, salat, zakat, saum, haji. Susunan seperti ini bukan random, Allah. Kita akan mengkaji kenapa harus syahadat yang pertama, kenapa sholat harus menjadi rukun Islam yang kedua, kenapa tidak zakat, kenapa tidak saum, kenapa tidak haji, atau kenapa haji menjadi rukun Islam yang kelima. Ya, insya Allah nanti akan kita coba bedah. Ini yang membuat saya kagum terhadap Islam dan maka wajar kalau Islam itu menjadi fitrah manusia. Baik, yang pertama syahadat. Sebetulnya syahadat ini ada tiga macam menurut para ulama. Yang pertama syahadat di alam rahim. Yang kedua syahadat di dunia, dan yang ketiga syahadat di alam kubur. Kalau syahadat di alam rahim itu cuma bersaksi kepada Allah, semua manusia termasuk para nabi dan rasul plus Fir'aun juga sama. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172 Allah menyatakan wa qad syahada al-jin wa idza khadallahu mitsaqal bani adam ala anfusihim wa asyhadu dzurriyyatahum wa asyhadu anna anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna ala ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua anak cucu Adam. Ya, alastu bihim ketika mereka ada di dalam rahim ibu mereka. Ya, tepatnya usia 4 bulan. maksudnya di usia 4 bulan atau 125 hari atau Rasulullah itu ruh sudah ditiupkan. Setelah ruh ditiupkan, Allah mencatatkan takdirnya. Apa saja takdir yang dicatatkan? Rasulullah berkata, "Idza kana ibnu adama fi batni ummiha 14 syur," apabila semua seorang manusia anak cucu Adam ada dalam rahim ibunya setelah 4 bulan atau 125 hari, maka Allah mengutus satu malaikat. Assalamualaikum malaikat. Malaikat Allah mengutus satu malaikat yang malaikat ini kemudian membawa buku catatan takdir. Ya, di sampulnya ada nama kita. Di sampulnya ada nama kita, misalnya Rahmat Baikuni dibuka. Lalu malaikat itu bertanya, "Hai Rabbi, azakara lahu Musa." Ya Allah, ini laki-laki apa perempuan? Ternyata gender berdasarkan hadis ini ditetapkan ketika usia 4 bulan dalam kandungan. Ya, entah bagaimana menurut penelitian saya. Karena di saat itulah malaikat bertanya, "Adakara lahu Musa?" Laki-laki apa perempuan? Kata Allah, "Uktub hakada." Tuliskan demikian. Kalau kata Allah laki-laki, pasti ditulis laki-laki. Kata Allah perempuan, pasti ditulis perempuan. Malaikat enggak pernah salah dengar. Jika Allah laki dan ditulis perempuan, itu jadi bencong. Ya, bencong bukan karena malaikat salah dengar. Nah, itu karena mutasi genetika. Ya, ada sindrom Klinefelter, ada sindrom Turner. Itu karena perilaku parentalnya, perilaku orang tuanya. Aduh, mohon maaf saya bicara ini di dokter ya. Baik. Yang kedua, malaikat bertanya, "Asakiyun awsaidun?" Ya Allah, hidupnya penuh sukacita apa dukacita? Tulis demikian. Allah takar sukacitanya dan dukacitanya. Mana yang paling dominan itu tergantung pilihan kita. Yang ketiga, "Wa kaifa bi rizqihi ya Allah?" Bagaimana dengan rizkinya ya Allah? Uktub hakada, tuliskan demikian. Ya, rizki pun sama. Allah ciptakan dalam bentuk peluang. Untuk orang seperti saya, yang passionnya seperti ini, mungkin rizkinya 50-an. Di setiap peluang ini ada nominal angka. Ya, berapa banyak peluang yang kita dapatkan dari peluang rizki tergantung kesungguhan kita. Sehingga ada pepatah mengatakan manjada wajada anukayim tamtu param manjada finalana jalan sebelah. Siapa yang sungguh-sungguh maka kami akan tunjukkan jalan. Ya. Baik, kita singkat saja yang ke berapa? Barusan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat kita masih bahas ini. Yang keempat, bagaimana dengan jodohnya ya Allah? Nah, jodoh pun sama. Ternyata jodoh itu yang Allah tetapkan bukan si A dan si B, bukan Romeo dengan Juliet. Tetapi yang Allah jodohkan adalah karakter. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik itu jodoh bagi laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik jodoh bagi perempuan yang baik. Al-khabisatu lil-khabisin wa al-khabisuna lil-khabisat. Perempuan yang jelek jodoh bagi laki-laki yang jelek. Perangainya, akhlaknya. Maka laki-laki yang jelek pun akan menjadi jodoh bagi perempuan yang jelek. Jadi kalau pengen dapat jodoh yang soleh, solehkan dulu diri kita. Maka dia akan menjadi daya tarik untuk menarik orang yang soleh. Ya, jadi jangan salah memilih jodoh. Masalah siapa orangnya itu pilihan kita. Saya ceramah di Bandung, ayah nunggi cuman. Ceramah di Tasik, ayah nunggi cuman. Ceramah di Garut, ayah nunggi cuman. Apakah semuanya saya bawa? Enggak. Tapi mana yang saya pilih, itulah jodoh yang kita pilih. Jadi karakter ya, itu surat An-Nur yang kedua. Yang terakhir, ajal. Wa kaifa bi ajalihi ya Allah. Bagaimana ajalnya ya Allah? Uktub hakada, tuliskan demikian. Tentang ajal, detiknya, menitnya, harinya, jamnya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, itu sudah Allah tetapkan. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa ditangguhkan. Permasalahannya, di mana kita mati, seperti apa kita mati, itu pilihan kita. Kalau waktunya Allah sudah tetapkan. Nah, biasanya 100 hari lagi Allah kasih tahu. Malaikat Rizki, Malaikat Israel, Pak, itu datang setiap harinya 70 kali kepada kita. Ketika dilihat masih ada rizkinya, balik lagi. Dilihat lagi masih ada rizkinya, balik lagi. Ketika dilihat rizkinya sudah habis, baru dicabut nyawanya. Jadi kenapa orang mati? Karena rizkinya sudah habis. Baik, selesai 5 ini dicatatkan, ditutup. Baru ruh ditiupkan ke dalam jasadnya. Maka dia beruh. Dan itu di usia 4 bulan. Di situ Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Qalu bala syahida. Betul ya Allah, kau Tuhan kami. Semua manusia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan inilah yang menjadi fitrah kita. Sehingga kenapa Rasulullah mengatakan kullu mauludin yulad ala fitrah? Setiap bayi yang lahir ada dalam keadaan Islam karena sudah bersyahadat di dalam rahim. Maka tergantung orang tuanya nanti mau dia Nasrani kan, mau dia Yahudi kan, Nasrani kan, Majusi kan. Itu tergantung orang tuanya. Bagaimana kalau anak ini lahir dari seorang wanita yang kafir, tetap muslim. Karena walaupun di dalam rahim seorang yang musyrik, Allah tetap menanyakan semuanya. Di ayat surat Al-A'raf ayat 107 itu berlaku bagi semua manusia, mau beriman, mau kafir, mau musyrik, mau munafik. Baik, nah itu syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua adalah syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tadi hanya kepada Allah di alam lahir, di dunia karena kita hidup di alam nyata, segala sesuatu diukur dengan fakta-fakta ukuran yang nyata. Maka harus ada ukuran yang nyata untuk mengukur syahadat kita kepada Allah. Maka diutuslah Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia. Tujuannya apa? Untuk mengukur ketaatan kita kepada Allah. Untuk mengukur komitmen syahadat kita kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menciptakan manusia? Mereka mengatakan Allah. Di dalam Al-Quran Allah surat Az-Zariyat mengatakannya. Allah berfirman, walain sa'atahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Muhammad, jika aku berkata kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Di sana Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid. Artinya pasti mereka menjawab Allah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab punya tauhid rububiyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menggerakkan awan menjatuhkan air di tempat yang kering? Siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Hanya ketika berbicara tauhid uluhiyah, nah ini mereka ngawur. Mereka ngarang. Kenapa? Allahnya enggak kelihatan. Allah ada di mana? Kan kamu juga enggak tahu. Kalau Allah ada di barat, ya saya salat menghadap ke barat. Kalau Allah ada di timur, saya salat menghadap ke timur. Nah, karena saya tidak tahu Allah ada di mana, maka kami menggunakan berhala ini sebagai media kami menyembah Allah. Sehingga kalau mereka ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Kenapa kalian menyembah manat, tata dan uzza? Mereka akan menjawab, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah manat, kami tidak menyembah hubal, lata dan uzza. Tapi kami hanya menjadikan mereka sebagai media kami untuk menyembah Allah. Agar kami yakin, kami sudah menyembah Allah yang tidak terlihat. Ini mereka ngarang. Coba Bapak Ibu buka dalam Quran surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah berfirman, "A'udzubillahisyaitonirrajim. Ala lillahi al-khalis." Ingatlah, hanya milik Allah agama Islam yang bersih, bukan klaim siapapun. Jadi kebenaran Islamnya hanya dari Allah. Wa alladziina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Itu ketika ditanya, "Kenapa kalian menyembah selain Allah?" "Oh, kami tidak menyembah mereka." Illa ma na'budun, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah manat, kami tidak menyembah lata dan uzza. Illa liqarribuna ila Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Artinya membuat kami yakin kalau kami sedang menyembah Allah. Ini tidak benar. Ini namanya syirik takrir. Syirik menjadikan sesuatu selain Allah sebagai media. Allah, ini masalahnya. Nah, maka supaya manusia tidak melakukan itu, Allah utus Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia. Dicatat dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari bangsa jin. Karena kalau Nabi dan Rasul dari bangsa jin dan malaikat untuk kita, baru menampakkan diri kita sudah lari. Bagaimana ajarannya didengar? Yang kedua, kenapa Nabi dan Rasul itu dari kalangan kita? Supaya jelas ukuran kita, ketaatan kita kepada Allah terukur. Makanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-80 Allah menyatakan, "A'udzubillahisyaitonirrajim. Mayyutir rasula faqad ata'allah." Siapa yang mentaati rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah kepada rasul. Itulah makanya ketika kita lahir ke dunia, syahadat kita ditambah, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Karena Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi kalau kita telah membuktikan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga Rasulullah menegaskan, "Man ata'ani faqad ata'a." Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asana." Dan siapa yang maksiat kepadaku, maka sungguh dia maksiat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjadi ukuran ketaatan manusia kepada Allah. Untuk mengukur benar tidaknya syahadat dia kepada Allah, "Asyhadu an la ilaha illallah." Namun ada masalah sebetulnya. Kalau kita lanjut kalimat ini, Allah gaib, Rasulullah bagi kita sudah tidak ada. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Betul? Lalu bagaimana dengan kita? Allah tidak ada, Rasul pun tidak ada. maka kita karang lagi seperti Bani Quraisy tadi, membuat manat Lata dan Uzza dengan mengutus nabi lagi seperti Mirza Ghulam Ahmad diangkat menjadi nabi, Ahmad Musholik mengaku nabi, Ahmad Suyuti mengaku nabi. Apakah dengan begitu? Tidak. Kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Nabi dan Rasul terhenti sampai Nabi Muhammad, tapi setelah dia wafat manusia masih hidup. Lalu bagaimana mereka diukur ketaatannya? Dengan ulil amri. Karena ulil amri tidak terhenti sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa ulil amri ini? Ulil amri dari segi bahasa adalah yang memegang urusan hidup kita, dunia akhirat kita. Ya. Karena Allah dan Rasul. Dan itu minkum dari kalian. Kum di sini kembali kepada yang berada di nama orang-orang yang beriman. Jadi ulil amrinya orang yang beriman adalah orang yang beriman. Dari sini tegas bagi kita, enggak boleh kita mengangkat ulil amri bukan dari orang yang beriman. Kenapa? Dia menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Subhanallah, berarti sakral keberadaan ulil amri ini karena dia menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apa jawaban kita jika ada pertanyaan, siapa ulil amri kita? Apakah Bapak Presiden? Apakah Pak RW atau Pak DKM? Bukan. Inilah yakinan dari kehidupan umat Islam. Sehingga umat Islam tidak kafah menjalankan Islam. Dibantai misalnya sih. Baik, kembali kepada yang tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul adalah taat kepada ulil amri. Nah, di situ Rasul menegaskan, man ato'a amiri faqad ato'ani wa man ato'ani faqad ato'a. Siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat berdasarkan sunnahku, maka dia sama dengan taat padaku, berarti sama dengan taat kepada Allah. Berarti keberadaan ulil amri ini sakral, sesakral taat kita kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, siapa ulil amri kita? Itu dasarnya. Itulah kenapa harus ada khalifah. Ketika Rasulullah wafat tidak langsung dimakamkan, padahal tiga hal yang harus segera dimakamkan, yang harus segera dilakukan. Satu, seorang perempuan kalau sudah jodohnya jelas siapa, kawinkan agar tidak terjadi fitnah, nikahkan. Yang kedua, hutang jika sudah mampu segera bayar. Yang ketiga, jenazah mayit kalau sudah jelas meninggal kuburkan. Ini Rasulullah meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Kenapa? Siapa yang memimpin? Makanya diangkat dulu pemimpin. Ya. Bukan tidak peduli kepada jasa Rasul. Rasulullah kan harus disolatkan. Lalu siapa yang jadi imam? Ketika menyolatkan Rasulullah, Rasulullah belum memilih. Tapi sebetulnya ada, Rasulullah pernah mengatakan kepada Siti Aisyah, Aisyah sini. Ini di saat Rasulullah akan meninggal. Tali Aisyah, tali. Kamu lihat saya. Adili abaka wa akhaka. Panggilkan untuk saya bapakmu dan saudaramu, Abdurrahman. Fakatab tu kitaban hatta la ya'ballahu wa muslim wa rasuluhu illa wa mu'minuna illa Abu Bakr. Aku ingin memutuskan sesuatu sehingga orang-orang beriman dan Rasul Allah dan Rasulnya dan orang beriman tidak akan menolaknya. Nah, ini isyarat kalau yang jadi khalifah setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Nah, makanya Umar bin Khattab tampil ceramah menarik Abu Bakar. Sini Abu Bakar, jasad Rasul sedang diurus sama Ali bin Abi Thalib sama Khadijah. Umar menarik Abu Bakar. Sini Abu Bakar, wahai para sahabatku, ketika Rasulullah SAW menyeru kita untuk berdakwah, berjihad di jalan Allah dan berinfak di jalannya untuk kepentingan jihad, siapa yang pertama kali menyambut? Abu Bakar. Siapa yang paling banyak sedekah dan infaknya? Abu Bakar. Ketika Rasulullah tidak bisa memimpin kita sholat berjamaah, siapa yang menggantikan Rasul untuk menjadi imam? Abu Bakar. Sepakatkah kalian untuk menerima Abu Bakar sebagai khalifah? Sepakat. Maka dia tanggal, Abu Bakar, urunkan tanganmu. Saya jawab, aku bersumpah setia untuk taat kepadamu sebagai khalifah pengganti Rasulullah selama engkau taat pada Allah dan Rasul. Nah, satu-satu sahabat, bayangkan 10.000 orang satu-satu bersumpah setia. Makanya hari Selasa malam baru selesai. Hari Rabu Rasulullah baru dimakamkan karena sudah ada penggantinya, Abu Bakar. Beginilah mekanisme memilih ulil amri. Tidak dengan ini foto Abu Bakar, ini foto Umar, foto Utsman, foto Ali. Siapa yang saya coblos nih? Tidak demikian. Nah, sunnah ini hilang dari bangsa. Sementara kita memilih pemimpin dengan cara bukan dari Quran dan sunnah. Kita jangan salahkan Allah kalau kita dibantai, kalau kita dihina, kalau kita diadukan. Karena kita tidak kafah dalam Islam. Ingat, kalau kita setengah-setengah dalam Islam, Allah murka, iblis kecewa. Kenapa Allah murka? Ya, kita tidak kafah. Iblis kecewa, kita tuh turun munding setengah-setengah. Sama dengan iblis begitu. Baik, nah, kembali kepada syahadat tadi. Jadi, kenapa harus ada syahadat wa syahadat Muhammad Rasulullah? Karena Rasulullah ini adalah ukuran bagaimana kita mewujudkan syahadat yang pertama kepada Allah. Nah, yang ketiga, nanti kita akan bersyahadat di alam kubur, itu cuma Rasulullah saja. Namun sebelumnya ada tiga pertanyaan. Semua orang di alam barzah akan ditanya ini, begitu ruh dikembalikan ke jasadnya. Setelah ruh ini mengalami perjalanan menuju melewati tujuh pintu langit, menghadap kepada Allah dibawa oleh malaikat Israfil, jasad kita diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan, ruh kita sudah menghadap Allah. Malaikat maut mengatakan, ya Allah bihadir ruh fulan bin fulan. Ya Allah ini ruhnya si fulan bin fulan. Kalau dia orang beriman, disebutkan sebaik-baik namanya. Kalau dia orang kafir, disebutkan seburuk-buruk namanya. Maka kata Allah, kembalikan dia. Arji'ahu ila qabrih. Kalau dia orang beriman, Allah akan berkata, wasi' qabrahu ila tarfid nadar. Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Warzuqhu bini'amatihi fil jannah. Berikan karunia rizki bagi dia yang akan didapatkan di surganya nanti. Nah, maka ketika dikembalikan, itu sudah selesai dikuburkan. Cuma saya tidak menemukan dalil kalau sudah tujuh langkah. Itu sudah berbulan-bulan sampai hari ini, sejak wafatnya Gus Dur, itu gak pernah ada yang meninggalkan kuburnya. Jadi gantian. Sampai sekarang itu udah berapa tahun. Supaya malaikat gak datang menanyai. Itu gak dihitung tujuh langkah. Kalau selesai dimakamkan, yaudah, malaikat itu memasukkan kembali arwahnya ke dalam jasadnya. Bangun dia. Di situ malaikat bertanya, mantra buka, siapa Tuhan? Orang beriman akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Sodakta, benar, kata nakir. Munkar bertanya lagi, wama kita, wama dinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku Islam. Sodakta, benar, kata nakir. Munkar bertanya lagi yang ketiga, wama kita buka dan apa kitabu? Dia mengatakan, kita biar Quran, kita puas Quran. Maka dia mengatakan, sunnah tahayyah. Maka selesai. Setelah ditutup, baru ditanya, manhada, siapa orang ini? Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadu li annahu rasulullah wa nabi Allah. Wa ana mu'minun bih. Beliau adalah Muhammad Rasulullah dan Nabi Allah. Dan aku bersaksi beliau Nabi dan Rasulullah. Dan aku beriman padanya. Ini syahadat kita di alam barzah. Jadi cuma kepada Nabi Muhammad. Tapi kan sebelumnya sudah ditanya, siapa Tuhan kamu? Nah, itu jika orang beriman. Maka apa kata Rasulullah? Maka dia pun ditinggalkan oleh malaikat munkar dan nakir sambil mengatakan, salamun alaika fi hadzal barzah hatta tub'atsa yawmal ba'tsi fil mahsyar. Keselamatan akan menemanimu di alam barzah ini sampai kamu dibangkitkan di yaumul ba'ts di padang mahsyar. Pergilah malaikat munkar dan nakir. Maka orang tadi melihat alam indah luar biasa sekelilingnya, itu alam barzah kalau dia orang beriman. Dan kalau dia laki-laki, dia akan mencium bau wangi luar biasa. Wangi apa ini? Harum sekali. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang cantik jelita. Oh, ternyata bau harum tadi dari wanita yang cantik jelita. Ini kalau yang meninggalnya laki-laki, contohnya Rahmat Baikuni misalnya. Ya. Maka orang tadi bertanya, mana anti? Siapa aku? Ma'asmala anti. Wa'atiya barihuki. Betapa cantiknya engkau, betapa wanginya engkau. Aku amal perbuatanmu di dunia. Aku amal ibadahmu di dunia. Dan akulah yang menjadi temanmu di alam barzah ini. Yuk, mau kemana dan mau ngapain? Sayalah temanmu sampai nanti engkau dibangkitkan ibadah masyarakat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita itu. Adapun jika orang kafir, ya, sebetulnya Allah menolak untuk membukakan pintu langit, tapi ada yang dibukakan pintu langitnya. Cuma setiap kali melewati pintu langit, bau busuk tersebar di mana-mana. Sehingga ketika malaikat membuka, mengetuk pintu langit pertama, malaikat penjaga pintu langit berkata, "Gimana taruh ya malam? Ya Israel, roh siapa ini Israel? Maaf pada hatamu, betapa busuknya roh ini." Oh, ini rohnya Fulan bin Fulan, disebutkan 10-10 nama. Cepat-cepat, aku gak kuat. Setiap pintu lagi seperti itu. Ketika sampai kepada Allah, dia sudah ditinggalkan, sudah dikuburkan, dan sudah ditinggalkan. Maka kemudian Allah perintahkan pada malaikat, kembalikan arwahnya ke dalam jasadnya. Himpitkan kuburnya sehingga hancur tulang belulangnya. Saya pernah berkali-kali mengalami kuburan untuk memakamkan. Ada yang jasadnya masih utuh sampai kain kafannya masih utuh. Ada yang tulangnya masih utuh dari ujung dari kepala terkorak sampai ujung jari. Ada yang terkoraknya kayak sujud, ada yang terkoraknya ruku, dan ada yang terkoraknya hancur. Macam-macam. Dikembalikan lagi ke jasadnya, dibangunkan oleh Munkar Nakir. Munkar berkata kepada orang yang kafir ini, "Mantra buka ya Fulan, siapa Tuhan?" "Ahla antri, mantrapi, aku tidak tahu siapa Tuhanku." Karena dia kafir. Maka malaikat memukulnya dengan gada besi. Menceritlah dia, terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Bapak ibu melihat ada seekor ayam tiba-tiba lari pada sedang dia, itu mendengar siksa kubur. Kubur gaib bagi siapapun, tapi akan Allah perlihatkan bagi siapa yang akan datang. Nanti Bapak. Yang kedua, masih ada waktu. Sedikit lagi ya? Oh, 6 menit lagi. 6 menit lagi? Ya, 6 menit lagi Bapak ibu. Yang kedua, Allah bertanya, malaikat bertanya, "Wah, diduga apa agama? Ahla atri, pada diri, aku tidak tahu apa agama." Yang ketiga, apa kita? Aku tidak tahu apa kita. Aku tidak pernah mengenal kita. Maka dipukul lagi. Dan yang ketiga, siapa dia? Kalau dia tidak apa, orang-orang berkata kalau dia itu Muhammad, Nabi dan Rasul Allah. Walastu mu'minan bih. Dan aku tidak beriman padanya. Maka dipukul dia dengan gada yang keras. Jeritlah dia. Maka ada orang yang hancur tubuhnya di dalam tubuh. Tuhan-tuhannya pun hancur. Ada yang masih utuh. Demi Allah, saya menyaksikan saya. Sultan Abdul Ustaz Abdul Mumin, Kiai Haji Abdul Mumin, itu sudah 26 tahun dikuburkan di Tangerang. Digali lagi setelah 26 tahun karena ada pelebaran jalan. Jasadnya masih utuh. Seperti baru dimakamkan baru saja. Kain kafannya pun tidak hancur. Ada orang di Arab Saudi, remaja usia 18 tahun, baru dimakamkan. 3 jam lebam kulitnya, rambutnya berubah menjadi putih, keluar darah, dan wajahnya seperti hancur di lemas begitu. Berarti siksa kubur ada. Baik, Bapak sekalian, kita baru membahas tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pun singkat ya, karena waktu. Saya tadi ingin menunjukkan kenapa kita harus bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa ternyata masih ada 4 menit kan? Maksudnya kesaksian kita kepada Allah tidak hanya sebatas komitmen, tapi Allah akan membuktikan fakta-fakta empiris agar manusia tidak berkelip, tidak bisa berkelip bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Di dalam surat Fusilat ayat 53 Allah berfirman, "Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan kepada semua manusia di segenap ufuk." Artinya kemanapun mereka menghadap, di sana mereka akan bertemu, melihat tanda kepuasan Allah, melihat eksistensi Allah. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri akan Allah perlihatkan tanda keberadaan Allah. Hatta yatabayyana lahu annahu al-haq, sehingga benarlah Al-Qur'an itu wahyu Allah menerangkan tentang Allah Tuhan kita. Afala yakfi bi rabbika bi annahu afalam yakfi bi rabbika bi annahu la syakin syahid. Apakah tidak cukup bagi kau Muhammad bahwa Allah itu Tuhan itu mampu menyaksikan segala sesuatu? Kalau segera ufuk mungkin para mahluk harus melakukan sebuah riset ya. Tapi pada diri kita Bapak Ibu, adakah sesuatu yang bisa kita saksikan sebagai bukti tanda keberadaan Allah? Ada. Yang pertama, coba lihat tangan kita. Ternyata tangan kita ini, jari-jari kita membentuk lafaz Allah. Alif, lam, lam, ha. Ini ada sendiri yang bisa saya gambarkan. Ini lafaz Allah. Dan kemudian kita balik telapak tangan kita. Kita lihat telapak tangan kita, saya kira sama. Di sebelah kanan tangan kita ada angka Arab 18. Betul? Kita satu pencipta, Pak. Makanya sama. Kalau beda kayaknya alien. Sama Pak. Angka yang sebelah kiri, angka 81 ya. Ini 18, ini 81. Betul? Sama Pak. Sama, jumlahkan 81 dengan 18. 99. Ada apa dengan 99? Allah. Surat Az-Zariyat ayat 21 atau 27. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada tubuhmu sendiri manusia, apa kamu tidak melihat kekuasaan Allah? Tidak melihat tanda kekuasaan Allah. Ada. Terakhir 2 menit. Ada satu testimoni ini. Dr. Ahmad Khan. Beliau lulusan Duke University tahun 99 dengan predikat summa cum laude. Agak sedikit beda dengan saya predikatnya, kalau beliau summa cum laude, kalau saya summa cum laude. Beliau menemukan sesuatu yang kata orang barat itu ada satu DNA ya, deoksiribonukleotidasin, asam amino protein dalam tubuh kita. Itu ada satu DNA dalam tubuh kita yang tidak terlibat dalam metabolisme tubuh, dalam sistem fisika ataupun sistem kimia, anabolisme ataupun katabolisme, tidak berfungsi dalam sistem hormon, sistem jaringan, tidak, tapi jumlahnya banyak, tidak punya fungsi. Maka mereka mengatakan jam DNA. Saya baru ngerti kalau sampah itu bahasa Inggrisnya jam, nanti jam Ade, jam Rahmat, jam baik bunyinya sama. Baik, supaya nggak tegang, yang tegang saya waktunya habis ini. Lanjut dikit ya, satu kisah ini. Kemudian, nah Dr. Ahmad kan meneliti, betulkah DNA ini tidak punya fungsi dalam tubuh kita? Karena nggak mungkin ada sampah dalam tubuh makhluk terbaik kayak kita manusia, betul? Nah, maka beliau tahun 2002 melakukan riset penelitian. Beliau mengambil sampel DNA ini, memasukkan ke komputer yang mikroskop yang computerized, terlihat di screen. Sejam dua jam tidak ditemukan. Jam 2 malam beliau menemukan kalau DNA yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh ini ternyata membentuk ayat-ayat Al-Quran. Bentangan rantai kodonnya yang membentuk spiral dan polipeptidanya membentuk rantai kodon, bentangan rantai kodonnya membentuk lafaz ayat-ayat Al-Quran yang beliau temukan pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambarnya dan bisa saya perlihatkan. Beliau sujud syukur, ini jawabannya. Belum cari lagi sampel DNA yang lain dan belum menemukan dalam satu malam itu seperti gambar. Ada disusun oleh DNA yang kata orang barat jam DNA. Jadi kenapa DNA ini tidak punya fungsi dalam metabolisme tubuh? Karena kuncinya satu, menyimpan ayat-ayat Quran dalam tubuh kita 30 juz. Saya yakin itu. Inilah maksud firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, wahai manusia, apa kamu tidak melihat tanda keberadaan Allah sebagai Tuhanmu? Maka rukun Islam pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Satu lagi Bapak Ibu, ada seorang dokter nanya sama saya pernah bahas ini di anestesi ya, di unit instalasi anestesi. Untuk buka pesan dulu, udah lama sekali, udah 5 tahun yang lalu. Ustaz, apa fungsi Quran dalam tubuh kita kalau memang ayat-ayat itu dibentuk oleh DNA tadi? Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan perbuatan kita. Rasulullah menyebutkan ketika manusia digoda oleh setan, setan menghamparkan dosa itu seperti tikar. Jika dosa itu dilakukan, maka satu ayat Quran kita terputus dari tubuh kita. Ayat mana tergantung dari dosa yang dilakukan. Makin banyak dosa dilakukan seseorang, makin banyak ayat Quran yang terputus dari DNA tadi. Makin banyak ayat Quran terputus, makin terbuka celah bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Semuanya divijis mindami, kata Rasulullah. Kemudian setan mengalir dalam aliran darah. Di mana ada organ tubuh yang lemah, di situ dia menciptakan penyakit. Maka saya sepakat untuk menyembuhkan penyakit, luruskan dulu pola pikirnya, luruskan dulu pola hidupnya, lalu diobati. Kalau perlu dirukyah dulu. Makin banyak setan menguasai dirinya, dia bisa kesurupan. Nah ini menariknya, kenapa orang kesurupan tidak bisa disembuhkan secara medis? Kalau ada orang kesurupan bisa disembuhkan secara medis? Di zaman Rasulullah ada orang kesurupan, ada sahabat kesurupan. Ya Rasulullah kesurupan. Ya Rasulullah si pulang kesurupan. Ini bawa sini kata Rasulullah. Dibawa ke dapur Rasulullah. Rasulullah ngasih malamek. Rasulullah ngasih panadol. Tapi Rasul membukakan ubun-ubunnya dan merukyahnya. Sembuh tuh orang itu. Apa hubungannya orang kesurupan dirukyah sembuh? Kamu sekalian tadi banyak ayat Quran yang terputus sehingga setan menguasai dirinya. Ketika dirukyah, Rasulullah menghadirkan energinya ke dalam tubuh orang tadi. Jika ayat yang dibacakan pas dengan ayat yang putus, maka ayat yang putus nyambung lagi. Ketika ayat yang putus dalam tubuhnya nyambung lagi, maka darahnya panas, maka setannya kebakar. Lihat orang yang dirukyah, panas, panas, panas, oh nyambung ayat. Maka setan gak kuat, terbakar, muntah dia. Inilah fungsi ayat Quran tadi sebagai sistem imun bagi jiwa kita. Allah, maka tidak ada alasan bagi manusia yang tidak beriman kepada Allah. Ini syahadat. Minggu depan kita bahas kenapa rukun Islam yang kedua harus sholat. Karena sholat adalah satu konfigurasi dasar tauhid secara mendasar. Betulkah setiap gerakan mensyaratkan tauhid? Nantikan minggu depan di hari Kamis yang sama bersama saya. Tetap hadir di kajian di Masjid Al-Syukur. Terima kasih. Demikian ada bahasa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.